وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. إخوتي وأخواتي رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله pada kesempatan siang hari yang cukup panas ini Allah SWT telah memberikan taufik dan inayah kepada kita sehingga kita bisa bermuasyarah di tempat yang paling mulia ini dan juga dalam rangka dan tujuan yang mulia pula insyaAllah ta'ala dalam buat tafakuh kecil. Jadi merupakan alamat kebaikan bagi diri seseorang ketika Allah SWT mudahkan langkahnya untuk bertafakuh fitih. Tafakuh fitih maknanya apa? Tafakuh fil ilmi wal amal ma'an. Bacari ilmu dan kemudian setelah itu apa? Mengenalkan ilmu yang telah dia bacari. Ini bermakna mahmudah yang tidak diraih oleh seorang yang tidak mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Ikhwani wa akhwati wafakan Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Dalam salah satu ayat dari surah Imran Allah SWT berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum إذ كنتم أعداء متعلقة بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون. Pertama dalam ayat ini Allah SWT mengajak kepada hamba-hambanya, memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beriktisab, berpegang dengan kepada Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah kalian semua dengan tali Allah dan melarang dari hal yang bertentangan dengan berita tadi. Wala tafarraqu. Dan janganlah kalian apa? Bercerai-berai. Ini usulnya dalam Al-Quran. Banyak sekali kita dapat usul seperti ini, memberitakan sesuatu dan melarang dari sesuatu yang bukan lawan daripada berita. Ini usul yang balir dalam ma'ani, memberitakan kepada sesuatu kemudian melarang dari sesuatu lawan daripada sesuatu tersebut. Di sini Allah SWT yang pertama memberitakan untuk beriktisab, berpegang teguh dengan dari Allah. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, hablullah ini adalah apa? Al-Quran. Dan juga apa? Larangan dari apa? Menyelisih. Menyelisih hablullah ini. Nah, lawan daripada perintah untuk berpegang kepada hablullah yaitu apa? Bercerai-berai. Kemudian setelah itu Allah SWT mengingatkan, mengingatkan tentang hal-hal yang ini merupakan suatu pelajaran bagi kita. Pelajaran yang di sini menjelaskan bahwa ta'libul qulub yang itu merupakan akibat hasil daripada i'tisam kepada hablullah, yaitu persatuan. Allah mengingatkan bahwa persatuan itu datangnya dari Allah SWT. Taufik min Allah. Kalau persatuan itu datangnya dari Allah dan itu merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah SWT limpahkan kepada hamba-hambanya, maka coba kita perhatikan ya. Setelah Allah SWT menyebutkan perintah untuk berdosa, maka wadhkuru ni'matuh, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'daa'a fa'allafa baina qulubikum, tatkala kalian dalam keadaan bermusuhan, kemudian Allah SWT menyatukan hati kalian, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Kemudian karena sebab nikmat Allah ini, karena sebab Allah SWT menyatukan hati kalian, maka kalian menjadi apa? Saling bersaudara. Maka kita kembalikan kepada ayat sebelumnya, bahwa persaudaraan tidak lain adalah apa? Berpegang dengan hablu. Persatuan apapun bentuknya, kalau tidak di atas hablu minallah, maka persatuan di atas kebatilan. Maka yang dimaksud dengan persatuan kaum muslimin adalah berpegang di atas hablu minallah, bersatu di atas kebenaran, bukan bersatu di atas kebatilan, bersatu di atas kesyirikan, bersatu di atas kebid'ahan, bersatu di atas hizbiyah, fanatik golongan atau isme-isme dan yang semisal. Ini semuanya kalau ada, maka itu adalah persatuan yang batil. Dan antum melihat sebentar saja kemudian pasti akan apa? Terpecah kembali. Berbeda kalau kemudian persatuan di atas sunnah, berbeda kalau persatuan di atas Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf hadis. Ayat ini ketika Allah SWT memerintahkan dan mengingatkan kepada kita untuk mengingat nikmat Allah, kita kembalikan kepada apa? Sebab nuzul daripada ayat ini. Ayat ini khitabnya ditujukan kepada para sahabat. Bagaimana dulunya mereka saling apa? Bermusuhan satu dengan yang lain, saling membunuh, saling berperang di antara mereka. Kemudian setelah itu Allah SWT menta'lif hati mereka, menyatukan hati mereka di atas kebenaran dengan datangnya Nabi Muhammad SAW yang membawa kebenaran bagi mereka, agar mereka ingat bahwa mereka dulu di atas kebatilan, kemudian sekarang Allah SWT akan tahu kepada mereka berada di atas Allah. Nah, ini diurut ya, perintah untuk beriktisam dengan kita hablum minallah, larangan dari perpecahan. Kemudian setelah itu Allah SWT mengingatkan kepada kita bahwasanya yang dimaksud dengan apa? Persatuan tadi adalah apa? Ingat ya, kalau kemudian antum urutkan ayat ini, maka semuanya akan dalam tertib yang sama, mengingatkan akan persatuan. Kemudian setelah itu Allah SWT juga mengingatkan bahwa persatuan itu datangnya dari Allah, di atas kebenaran bukan di atas kebatilan. Setelah bersatu di atas kebatilan, maka tidak cukup hanya sampai di situ saja. Ketika seseorang telah menyempurnakan dirinya dengan kebenaran, maka tidak cukup sampai di situ saja. Kalau seseorang meyakini bahwa itu adalah suatu kebenaran, maka wajib bagi dia untuk apa? Untuk menyebarkannya, mendakwahkannya, sehingga orang lain pun menikmati kebenaran yang dia berada di atasnya. Ini kewajiban yang sangat utama, kewajiban bagi seluruh ummah ala qadri istita'atihi. Runtut sekali ayat ini dengan tafsir yang jamil, perintah untuk apa? Beriktisam dengan tanya Allah SWT. Kemudian tidak mungkin iktisam dengan tanya Allah kecuali tauhid dari Allah, tidak mungkin bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah kecuali dengan tauhid Allah, karena ini merupakan nikmat datangnya dari Allah. Dan setelah itu Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk menyebarkan kebenaran yang telah kita dapatkan dengan firman-Nya, walakum minkum umat yang berdoa al-khair, wya'murna bil-ma'roof, wya'nhauna al-munkar, ulaika humul muflihun. Setelah memperbaiki apa? Diri kita, menyempurnakan diri kita dengan ilmu dan amal, maka menjadi kewajiban kita untuk menyempurnakan apa? Sama kita. Yaitu dengan dakwah ilmu. Walaupun kumimpun umum, dan tidaklah di antara kalian, kelompok orang mengajak kepada kebaikan, memisahkan kepada yang ma'ruf dan menjauhkan dari perbuatan mungkar. Pada akhir ayat ini Allah SWT wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang muflih, falah, di atas apa? Keberuntungan, di atas kejayaan, di atas kebahagiaan. Karena umat adalah umat dakwah, khairiyah atau umat ini adalah ketika kita menegakkan apa dakwah ilmu ini. Khairiyah atau utama daripada umat ini ketika mereka menegakkan apa? Tanggung jawab yang sangat besar itu kesalahan. Anbiya. Ketika Allah SWT memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada umatnya, "Qul ya Muhammad, hadhihi sabili." Hadhihi sabili. Ini adalah jalan. Ad'u ila Allah. Aku menyeru kepada Allah. Ala basiratin. Di atas basirah. Ana subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada seluruh umatnya bahwa ini adalah jalan dan jalan orang-orang yang mengikuti. Maka barang siapa yang hendak meniti jalan Nabi SAW dan jadi pengikutnya yang haqqah, maka ikutlah. Karena apa? Kebodohan umat ini adalah pada perhatian. Ketika Allah SWT berfirman pada ayat sebelumnya, "Wa'adakum minkum." Nah, sebagian para ulama beristidlal dengan ayat ini tentang wajibnya apa? Berdakwah kepada Allah. Wajibnya berdakwah kepada Allah. Karena disebutnya dengan apa? "Wa'adakum." Ini perintah. Perintah kepada seluruh umat. Kalau perintah, ini merupakan apa? Yang tertiak rujuk. Bisa jadi wujud kifayah, bisa fardu kifayah, bisa jadi apa fardu ain. Ini ala hasb al-manjilah wal qudrah, berdasarkan dengan kemampuan dan kedudukan seseorang. Pada suatu saat mungkin fardu ain bagi dia, pada suatu saat mungkin fardu kifayah. Baik, kemudian kalau kita tahu bahwa keutamaan dari umat ini ketika mereka berdakwah dan juga dakwah ini merupakan apa? Jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalan pengikutnya, maka ini menjadi dorongan bagi kita untuk apa? Untuk berada, untuk hidup dalam lingkungan seperti ini, dalam lingkungan yang Allah antum lebih tahu daripada saya, yang lingkungan seperti ini banyak sekali syubhatnya, banyak sekali syahwatnya. Nah, manusia di atas mafarqat tariq, persimpangan jalan, semuanya mengajak kepada jalan masing-masing, sementara jalan kebenaran yang satu, wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Harus seorang memperhatikan merujukan kebenaran dalam yang satu. Ada berjalan kebatilan, maka banyak sekali jalannya. Wafiqul isabili syaitan yudhu. Dan setiap jalan ini syaitan berdiri di sana dan mengajak orang untuk berdiri di sana. Sekarang siapa yang mengikuti jalan syaitan, maka terpuri syaitan lempakkan dia dalam jalan buah itu. Ima antum ikut arus, wa ima antum apa? Melawan arus dan mencoba untuk mengarahkan arus tersebut. Tidak ada pilihan yang ketiga. Ima antum didakwai, ima antum berdakwah. Kita perhatikan sirah para sahabat, Ridwanullahi alaihim ajma'in. ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, sebagai yang disebutkan oleh Imam Najar Asqalani, pada waktu kedua haji perpisahan, ini aja yang pertama kan dari dalam terakhir dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Pada saat itu sahabat sekitar 140. Duduk di depan Nabi SAW belajar dan seterusnya. Kemudian ketika Nabi SAW meninggal, kemudian mereka mungkin berpikir, ah jelas hidup di antara kota Mekah atau Madinah banyak sekali keutamaannya. Di kota Mekah sholat di dalamnya Allah SWT berkan datang 100,000 kali. Hidup di kota Madinah Rasulullah SAW bersabda, mana serta'anikum ayyamut di Madinah sayyamut. Terang siapa yang di antara kalian mampu meninggal di kota Madinah, maka matilah di kota Madinah. Karena kota Nabi sholat di dalamnya juga dilibatkan 500 kali. Tapi coba perhatikan, di antara para sahabat yang meninggal di kota Mekah atau yang meninggal di kota Madinah, berapa banyak di antara 1,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000? Sedikit kan? Kemana mereka pergi? Apakah mereka berhenti dan tinggal di kota Madinah? Atau boleh mereka menjawab keluhan Allah SWT, wa'adakum minkum ummatun yad'una ilal khair, mengikuti apa yang Allah SWT perintahkan, menjawab keluhan Allah SWT untuk berdakwah ila Allah. Maka ini ada keluhan dakwah yang merupakan hal kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'buduna bi-ummatin hawa. Khaira ummat adalah dakwah. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau antum tidak berdakwah, maka tidak awal. Antum tahu bahwa kebenaran, antum tahu bahwa kebenaran dan merupakan ijma' bagi diri seorang dari segala fitnah di dunia sebelum di akhirat adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan Rasul sebagai wali paham para sahabat dan ulama. Antum tahu kebenaran, tapi kapan antum mendakwahkan? Apakah mengedakwah itu telah kita pupuk dalam diri kita sehingga ketika kita berbicara dengan saudara kita, dengan teman kita, perhatikan yang ayat itu disebutkan, hadis Nabi SAW disampaikan. Sehingga apa? Ayat yang keluar dari lisan kita itu tidak pernah keluar dari makna-makna hikmah seperti ini. Tapi kalau kemudian antum bergaul dengan orang masya Allah bertahun-tahun, satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, sama sekali tidak pernah antum sampaikan bagaimana yang namanya makna tauhid, bagaimana kewajiban seorang muslim. Nah, yang pertama kali yang harus jatuhnya kan luar rohnya. Apa makna dan hakikat tauhid la ilaha illallah? Tidak pernah antum sampaikan kepada mereka. Antum berpikir, bagaimana antum sampaikan kalau kemudian mereka menolak, atau kemudian mereka meninggalkan diriku, atau kemudian ini dan syaitan dengan was-was dalam benak kita, sehingga kita merasa sakit. Iman antum memberikan pengaruh, iman antum pengaruh. Antum bisa istiqomah itu masya Allah, bisa bertahan dalam lingkungan seperti ini, masya Allah. Jadi sampai kapan? Coba perhatikan itu, bagaimana orang-orang ahlul batin. Ahlul batin itu mereka tahu bahwa mereka tidak akan sebatin. Wallahi mereka tahu bahwa mereka tidak akan sebatin. Bahwa dakwah mereka kasarau, dakwah mereka sebagaimana kata mereka. orang Yahudi tidak tahu bahwa mereka di atas kebatilan? Tahu? Orang Nasara? Orang Nasara orang apa datang dari Amerika, datang dari Inggris, datang dari mana? Mendakwakan agama mereka yang sudah di ala kudus era mereka. Berapa banyak orang sekarang masuk Islam? Setiap hari di markas-markas Islam di apa di Prancis, di Inggris, di mana? Di Amerika hari-hari orang masuk puluhan, bahkan pernah sampai satu kali 300 orang masuk Islam. Sampai di Amerika sulit dari apa pusat? Karena orang berusaha untuk mati. Tidak laku agama mereka. Berapa banyak gereja yang dijual kita jadi masjid? Di negara mereka agama mereka sudah laku. Tapi mereka apa? Untuk menutup celah ini, mereka berusaha apa? Menginjilkan. Nah, seperti tempat-tempat seperti kita ini. Seperti ketika antum perhatikan di Aceh, bagaimana yang langsir. Resensasi bagaimana di Jogja, saya berada di Jogja. Kita sulit. Masya Allah, melihat bagaimana kerja mereka, tertibnya, rapinya kerja mereka, dananya sama kali alimik. Kita bisa belajar dari orang bagaimana untuk kita tempatkan di tempat-tempat kampung-kampung mereka. Jadi orang yang militan. Sementara mereka siang dan malam 24 jam berganti orang. Kita menempatkan dua orang di situ setengahnya setengah mati sulitnya. Sudah akhirnya tetap untuk dengan masalah dana dan misalnya. Sementara mereka datang puluhan orang berganti-ganti. Datang dari mana, datang dari mana, datang dari mana. Dana yang tanpa batas terus. Sementara mereka tahu bahwa mereka tidak dapat kembali. Harta mereka infakkan. Waktu mereka, kesempatan mereka, umur mereka, segala apa yang mereka miliki apa? Mereka korbankan. Tahu bahwa mereka tidak berkebatilan. Sebagaimana orang Yahudi. Ya arifuna hukam ya arifuna abda. Mereka tahu tentang kebenaran dan kebenaran. Sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak. Tapi dengan begitu mereka korbankan segala-galanya agar supaya bukan kemudian mengharapkan orang Islam ini apa namanya mengikuti agama mereka enggak. Bagaimana orang Islam ini keluar dari agama mereka salah perhatian dan itu yang mereka. Sementara kalau boleh kita bandingkan dengan diri kita, dakwah kita, semua kita dalam berdakwah. Nah, semua kita dalam berkorban. Kadang-kadang kita buat kajian, kemudian kita harapkan teman-teman melamakan kajian tersebut dan mengajak teman-teman yang lainnya yang belum pernah ngaji. Kemudian ternyata saya dan teman-teman mengatakan, wah, pusat ini jadwalnya berbenturan dengan kuliah. Mana yang kita pilih? Anak apa ikhtiar? Anak sebagaimana kalau antum di sini suka biasanya. Saya di Jogja juga pesan pada teman-teman mahasiswa. Saya sampaikan kepada ikhwah semuanya di sana. Antum kalau kita di sana ada mahat ilmi, mahat ilmi yang diperoleh mahasiswa dan mahasiswi. Kita buat jadwal, sekarang sudah buat jadwalnya. Antum kalau tidak ambil jadwal kuliah, sesuaikan dengan jadwal di mahat. Kita kerja 5 hari dalam sepekan. Pada asar sampai isya. Ya. 5 hari dalam sepekan. Maka saya katakan kepada teman-teman, antum tolong jadwal kuliah antum, antum sesuaikan dengan jadwal kita. Ya. Ya. Karena ya kita mengharapkan militansi teman-teman juga harus jadi orang jaga siap untuk berkorban, Sekarang Ramadan ini ada kebakaran Ramadan. Kita siapkan 20 santri mahat untuk siap ngajar kultum dan baik pada waktu sebelum tanggal atau pada waktu subuh atau sebelum buka. Ijazahnya 20 orang. Sudah tak mikir jadwal kuliah bagaimana ini nanti saya ada ujian ada semester pendek. Ini saya ditentukan siapa nama orangnya, kemudian kita buat jadwal mereka, kemudian kita hubungi takbirnya, kemudian kita siapkan materi. Materi materi yang terletak dari hari pertama sama biasanya mahasiswa kalau jodohnya 3 hari sebelum 3 hari sebelum, ya mereka libur ya, jadi 27 hari atau 26 hari kita siapkan materi mereka di agar akhir, kemudian tempat-tempatnya kita seleksi semua tempat-tempatnya, kemudian kita lihat bagaimana masjid bulan ini. Nah, sudah bisa kita masuki bagaimana jamaahnya. Oh, ini ada orang Syiahnya, ada ini ada orang pluralnya, ini ada orang liberalisnya, ini ada orang ikhwannya. Semuanya kita apa pelajari seperti itu. Masjid ini dan seterusnya. Oh, ini orang Muhammadiyah. Biasanya apa namanya? Tak milih orang Muhammadiyah. Bagaimana kita mesti kalau bertemu dengan orang Muhammadiyah? Ini siapa lagi? Oh, ini masjid yang dibaca oleh orang-orang hadis. Apa yang kita sampaikan nanti kalau kemudian kita berbicara dengan mereka? Seperti itu. Kita belajar ini, kita harus taktik. Harus ada perencanaan, bukan kita jalan begitu saja tanpa ada. Tanpa ada, kita akan baik-baik. Kalau jadi kita berjalan, ya terus bersih. Karena semua kita ada dalamnya. Dalam berdakwah harus seperti itu. Di atas bersirah, bersirah. Apa yang kita dakwahkan, ilmu apa yang kita dakwahkan, dan juga ilmu hal mad'unya. Bagaimana keadaan mad'unya, kita harus tahu. Kemudian dalam menyampaikannya juga harus dengan cara yang baik pula. Saya kalau kemudian ini asbab yang kalau kemudian kita lakukan dengan cara yang baik, insya Allah Allah Taala akan menetapkan akibatnya. Orang akan berpengaruh dengan dakwah kita, kemudian ikuti dakwah kita dengan susah. Saya bukan teman-teman mahasiswa, saya berpikir seperti itu. Kajian, kita laksanakan kajian di mana? Kebanyakan kalau di Jogja ya, itu banyak anak eksaknya ya. Banyak anak eksaknya. Kita terbiasa ya, ada kajian untuk mahasiswa, kajian mahasiswa baru, kajian dosen, dan seterusnya dari khusus ke dosen itu kita ajarkan ya. Terutama dosen-dosen teknik itu sudah pada kaji ya. Doktor macam-macam itu namanya. Jadi alhamdulillah kita punya akhir-akhir Dektor Jarwati namanya ya. Yang baru-baru Masya Allah ya. Jadi rupanya ekonominya sangat tinggi sekali. Kita bisa menembus ke beberapa fakultas. Kita ngajarkan Torah bahasa Arab di sana. Asistensi sama Israel kita yang Mekah. Ya. Jadi itu direncanakan. Nah, fakultas mana tidak bisa kita masuki? Fakultas ekonomi. Kenapa? Kendalanya apa? Oh, mesti ini kuasai oleh orang-orang yang kuat. Atau mesti ini kuasai oleh orang-orang yang tinggi. Atau mesti dikuasai orang taklid. Tapi bagaimana kita bisa masuk di sana? Oh iya, kita punya takmir di sana. Oh iya, kita punya dosen yang bisa membawa kita ke sana. Akhirnya bisa kita manfaatkan. Kita dulu kita bisa masuk di masjid budaya. Masjid budaya itu masjidnya orang, masjidnya apa? Ikib ya. Kalau sekarang ya, kita apa namanya? Yogyakarta ya. Kita bisa masuk ke situ karena dulu masalah fitnah. Lama ya. Banyak orang untuk menurut semangat ngasihnya kebablasan sehingga banyak yang keluar akhirnya dibetar. Tapi kalau ngaji mudah-mudahan seperti ini nanti setelah lama mesti keluar. Akhirnya gak boleh kita masuk situ. Gak boleh masuk mesti mujahidin di ikib. Mujahidin di apa Yogyakarta. Akhirnya bagaimana? Kita ambil salah satu cara apa dosen yang dia juga ambil masih tersebut kita masuk di dosen ini. Yang pertama kita kasih di luar dulu di beranda, nggak boleh kasih di apa jalan, nggak apa-apa kasih di beranda, nggak apa-apa. Nanti kan mengelarang kan masuk masuk ke dalam lagi masuk ke dalam tidak terlalu. Jadi taktik ada perencanaan, jadwalnya belum perencanaan. sebagaimana Umar radhiyallahu anhu dulu ketika tidak mengirimkan pasukan, ada taktiknya, ada dewanya dan seterusnya. Tidak mau perlu seperti itu. Dengan mahat ilmi seperti teman-teman sekarang ya, langsung mungkin teman-teman bisa lihat ya program teman-teman di website mereka ya, Muslimah.id ya, Muslimah.id ya, bisa di sana. Ini termasuk sekarang website yang paling besar di kalangan kaum salafiyin. Setiap hari yang dikunjungi oleh sekitar 3.000 pengunjungnya, ya, dan seterusnya. Bisa kita masukkan banyak hal di situ. Nah, kita bisa masukkan banyak hal seperti bulletin. Nah, bulletin sana cukup besar bulletin ya. Bulletin tauhid, kita punya bulletin tauhid, kota bulletin tauhid. Nah, setiap hari kita apa mencetak sekitar 12.000. Nah, setiap hari kita mencetak 12.000 kita sebarkan. Itu butuh pengorbanan. Nah, kita sudah siapkan orang-orang yang menyebarkan di masjid secara terbuka. Berapa banyak kita dapatkan orang paham tentang tauhid, orang paham tentang madrasah. Salah satu wakilnya adalah dengan berhenti. Betul-betul apa? Efek tiba-tiba bagus sekali berhenti. Nah, kemudian divisi tasjilat, kemudian divisi lagi macam-macam. Maka dengan prinsip yang baik, ya Allah. Karena orang-orang kampus kan biasanya akalnya encer ya. Tidak berpikir dengan logika yang baik, bisa menerima. Berpikir dengan orang-orang hizbi yang mereka apa tidak di atas agama mereka, ditemukan di atas atifiyah, di atas emosi saja tanpa diajari ilmu. Sehingga saya pernah bertanya kepada salah seorang dosen ya, Dr. Yakum ya, di kanan kita. Ini Pak, enggak kebanyakan yang menerima di masalah itu kok jadi kalangan orang-orang eksak gitu ya. Belum menjawab, karena Islam dan benar itu bisa diterima oleh akal logik kita, tidak benar sama sekali. Sehingga kalau kemudian banyak sekali dari mahasiswa yang akhirnya tertarik dengan dakwah salah, jadinya mereka kita tidak bicara dengan akal mereka. Seperti pada waktu penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa baru. Wah ini kita kerja keras galakan dengan orang ISB. Galakan kita buku panduan bagi mahasiswa baru. Kita sudah kita buat lebaran, kalau kita di lingkungan masjid yang biasanya kita dalam pengajian kita undang mahasiswa baru itu, kita bersama dengan takmir kita undang mereka. Kemudian setelah itu ya ada sedikit makanan kecil gitu. Kita kerja, kemudian kita sampaikan tentang keislaman, daurah. Biasanya kita ngadakan daurah sip ya, studi Islam dan sip ya, bagi mahasiswa baru. Kemudian setelah itu ada apa, dasar-dasar badan. Kemudian juga ada daurah muslimah, kemudian daurah teman-teman yang dan seterusnya. Kita juga lah, entahlah kita menjadi lebih luas. Kemungkinan akan datangnya mereka juga akan lebih banyak. Kalau orang-orang ahlul batin mereka mengorbankan waktu mereka, semangat mereka, segala-galanya, sementara mereka tahu bahwa mereka di atas kebatilan, tentunya kita insya Allah yang di atas kebenaran, di atas Allah, lebih harus mengorbankan waktu kita, tenaga kita. Tapi bukan berarti kemudian kita membuat gunung kita, enggak. Bukan berarti mengorbankan udah kita bisa berjalan dua. Karena tidak ada kesempatan. Kita kan saya baca pengajaran dari rumah. Saya juga punya kegiatan di kampus sekolah apa, kuliah atau ngaji juga. Tidak ada hiking, tidak ada breaking, tidak ada apa-apa semua tidak ada. Tidak masuk dalam program. Ima kuliah, buat ima ngaji sudah. Jangan disebutkan dengan hal-hal di luar itu. Kenyataannya, lalu tanya sama-sama, bukan bagaimana IP mereka? Ada yang IP-nya 4, ada yang rata-rata 3,8, 3,5 dan seterusnya. Sekarang ketua LDA kemarin baru lulus IP-nya 3,8 ketua. Jadi kalau orang-orang harfiin itu masa Allah berlomba-lomba jelek-jelekan IP 0, kaya sama mereka. Anda dulu kan sama mereka. Jadi kalau oh, ketuanya ibunya paling jelek, oh. Ah, inilah, ini kan komitmen. Nah, kita terhadap rakam kita. Salah satu yang dikorbankan adalah ibunya. Kita enggak bisa seperti itu. Anda kalau lu sampaikan dan berikan tasjid cuma seperti aku anda enggak boleh seperti itu. Karena salah itu dibiasakan belajar. Dibiasakan belajar. Nah, enggak ada kegiatan mereka demo, enggak ada kegiatan mereka apa fawdoh bikin masalah dari sana tak ada. Kegiatan itu adalah ngaji dan belajar. Kalau enggak ngaji, kuliah, belajar sungguh-sungguh. Supaya apa? Apa? Ini salah satu cara kita. Kalau kemudian ada orang lihat tuh, ini masya Allah orang ngaji sih boten macam-macam ini. Kok masya Allah kok mereka kok seperti yang baru ini keluar. Sekarang sudah di apa? Diterima di Pertamina ya, kali keempat. Itu adalah ranking pertama di teknik mesin. Ranking satu dan ranking dua itu adalah konsultasi. Begitu selesai langsung diterima di kerja di Balikpapan, di Pertamina Balikpapan. Dua orang langsung diterima. Ranking yang terbaik di teknik mesin. Ini artinya apa? Bukan image. Oh berarti orang ngaji itu bukannya selama ini kita gambarkan ngaji identik dengan apa? Itu yang hancur-hancuran. Kalau sampai punya seperti itu berarti kita yang salah. Saya katakan bahwa ngaji identik dengan belajar. Nah, belajar adalah merupakan apa? Bagian dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan. Kegiatan belajar itu masuk dan seterusnya. Nah, beberapa waktu yang lalu ada sebaran dari beberapa teknik memberikan peringatan terhadap sebuah jamaah. Di situ juga ada sebuah jamaah yang kelihatannya orang-orangnya adalah orang yang berpegang dengan Islam, tetapi mempengaruhi mahasiswa yang pertama untuk keluar kuliah. Kemudian yang kedua, keluar kuliah, kemudian mengatakan bahwa kuliah itu adalah perkara yang batil. Kemudian mereka sibuk merekrut jamaah baru, apalagi berapa begitu. Terus kemudian akhirnya kita musyawarah dengan teman bagaimana menjawab soal seperti ini. Baik, yang pertama kita datang ke dekan fakultas ini, yang sekarang jadi dekan fakultas itu, dulu dekan fakultas ini ya, lewat dosen juga kita datang ini kita sampaikan tentang kita. Jangan sampai kemudian orang berpikir bahwa yang dimaksud dengan selebar ini adalah kita. Kita sampaikan dengan baik, kemudian alhamdulillah bisa menerima. Memang ada seperti itu, jamaah seperti itu memang ada. Jamaahnya biasanya kalau maruf ya ini ya itu ya. Ini seperti kerjanya. Kalau saya masuk ke jamaahnya disebut oleh mereka, kemudian keluar, kemudian setelah itu apa? Setelah itu mengumpulkan uang. Karena biasanya orang-orang seperti kalau sudah direkrut ini punya tanggung jawab wajib untuk stok kepada apa seniornya dalam sebulan 1 juta. Nah seperti itu, cari apapun dengan cara yang haram, dengan cara yang halal terserah. Kemudian juga dia juga harus punya kewajiban untuk merekrut jamaah yang lainnya seperti itu. Dan ini banyak sekali kerja ya. Mungkin ini tidak terlalu banyak seperti ini. Kalau pun ada ya bisa di eliminir lah begitu ya. Ya kita sampaikan kepada dekan karena kebetulan yang keluar itu di fakultas apa namanya teknik. Jadi kita juga perhatikan dulu pernah kejadian di fakultas kedokteran. Terus pun apa nggak boleh pakai kedua besar. Nggak boleh pakai kedua besar karena ini apa namanya bertentangan dengan kode etik kedokteran begitu. Kita datang, kita ambil salah satu apa tokoh masyarakat, kita sampaikan, kemudian kita datangi, alhamdulillah tidak ada masalah. Dulu pernah cadar juga bermasalah, sampai seminar kan. Kemudian ternyata apa cadar tidak ada masalah. Dan seterusnya. Jadi kebetulan seperti itu harus kita pupuk apa? Dari kuah dan awal di kampus, kemudian bagaimana jamaah apa kita ini semakin besar, semakin berubah. Karena ini adalah gerakan rahmat. Kita semakin kecil, semakin terpojok. Sebabnya kenapa? Karena kita tidak beranggaplah. Semangat dakwah itu tidak ada dari kita. Sebenarnya nanti kalau kemudian itu kos sebuah tempat kos, kalau nanti ada istilah satu, dua orang, tiga orang, empat orang, satu kali saja tidak mungkin ada masalah. Dua kali tidak masalah. Tapi ingat, jangan kita ini tidak ada bedanya dengan orang yang tidak ngaji. Yang pertama harus kita tampakkan adalah dalam masalah akhlak. Akhlak ini penting kan. Jangan sampai kemudian kita memberikan image building bahwasanya orang yang ngaji, orang yang ini, orang yang gak amanah. Kalau jadi gak pernah ditepati, bicaranya kasar, gak ada rasa santunnya dan seterusnya. Bukan berarti kemudian kita ikut dalam praktek-praktek bid'ah, mereka enggak. Nah, berhubungan dengan manusia dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Ya, dengan kegiatan-kegiatan yang seperti contohnya kalau kemudian kita tinggal di kos ya, enggak tahu di sini katanya kebanyakan kos di sini adalah asli Medan ya, iya. Ya. Kalau kemudian asli Medan, anehnya apa? Aku tunjukkan bahwa ini orang yang lain itu beda dengan orang lain tidak paham agama. Bagaimana muamalah dengan orang tua kalian? Bagaimana muamalah dengan tetangga kalian, dengan keluarga kalian? Harus lebih, karena kalian tidak dari ilmu. Karena kita menganggap bahwa kita lebih baca. Takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu seperti yang kita katakan. Orang tidak akan melihat akidah dalam hal itu. Yang pertama mereka lihat adalah akhlak. Akhlak yang diiringi dengan hikmah. Akhlak yang diiringi dengan hikmah. Kita kemudian akhlak kita bahas hari-hari membahas tentang akhlak. Tidak. Nah, istilah karena di kalangan kaum salafiyah istilah tidak pernah memberitahu masalah akhlak. Yang penting akidah dalam hal yang benar. Ada masalah akhlak mereka abaikan. Di sisi lain ada yang apa? Berhubungan dengan akhlak dan meninggalkan masalah akidah dan mana? Bisa. Akidah dan mana benar, akhlaknya harus santun. Tujuan itu akhlak bermuamalah dengan orang tua seperti ini. Kadang-kadang baru ngaji, masya Allah, semangat baru ngaji langsung pulang ke rumah, Pak. Pak cekotnya harus biara, celananya dipotong. Ngomong sama ibunya, bu, harus pakai kadar ini, entah laki, kalau enggak. Semua gambar-gambar di rumah, ini turunkan semua ini. Jangan. Wah, ini ajarannya siapa seperti ini? Satu lagi, di lagi, ada seorang ngaji dan ngaji. Tapi apa? Dalam apa untuk mentaklif wudu, bagaimana bisa berakhir mereka, semua acara bid'ah diikuti. Tidak yakin aja, tidak mau lulus aja, diikuti semua dalam rangka untuk mentalif. Nah, ini juga tidak benar. Nah, kalau diperingatkan, diperingatkan. Kapan kita mentalif, kapan kita memberikan tahdiran. Ya. Ini semua adalah berjawab. Salah satu benar. Bagaimana wajah? Nah, ketika bertemu dengan saudara wajahnya, tabasum, buka biru ini, akhirnya sudah kapan. Senyum di hadapan Tuhan, di hadapan saudara Tuhan atau sedekah. Berapa pelajaran sedekah yang kemudian hilang begitu saja dari kita, gara-gara kita tidak mampu bikin sedekah seperti ini. Nah, apa sih sulitnya sedekah dengan tersenyum? Orang berbicara masya Allah tentang sejuknya Islam, tentang indahnya Islam, tentang ini dan seterusnya. Kita sendiri yang tahu bahwa yang namanya senyum adalah sedekah. Kita tidak mempraktikkan. Wow, wajah saya ini dari awalnya memang seperti ini Ustaz. Nah, wajah saya itu masam. Ini dipaksa. Kalau kita tahu dalilnya bahwa senyum adalah batu sedekah, kita paksa untuk tersenyum. Maka itu berbahaya. Daripada orang yang hari-harinya tersenyum saja, tapi tidak tahu tentang apa, sehingga tersenyum, sehingga tidak ada pahalanya. Jadi yang artinya wajah itu masam, tapi kalau dia paksa tersenyum, dapat pahala. Yang ini hari-harinya mau tersenyum terus saja. Model saya melawan ini ada pahalanya. Tersenyum. Nah, bermuamalah dengan baik, amanah, berbicara jujur dan seterusnya. Ini perlu dalam hal bisa kawat. Ya Allah, hikmah dalam berdakwah. Ya, ini sebabnya kawat semuanya. Ini penting sekali. Jangan sendiri dalam masalah dakwah. Kita tahu lah nanti kalau anda mungkin anda bisa lihat dalam website teman-teman bisa, teman-teman UTM. Jadi seperti kita, tidak hanya teman-teman UTM saja, kita punya forum komunikasi mahasiswa dalam di Yogyakarta. Sudah ada UII, ada UPN, ada IAIN, ada UNJ, ada mana lagi, apa STIMIC, kemudian mana lagi, saya lupa enggak. Itu setiap bulan kita mengadakan pertemuan membahas problem solving yang dihadapi oleh teman-teman. Di UPN itu harus sana nanti baru yang ngasih itu 2-3 tak apa-apa, saya datang tak berapa orang yang butuh. Nah, iya, nah di UPN datang 20 orang dari teman-teman yang lain yang datang ke sana, datang ke situ. Dengan begitu akan menarik orang untuk lagi. Ada masalah aku gak bisa berusaha, pusat. Masalahnya apa aku sini? Nah, coba kita selesaikan bagaimana kalau enggak bisa masuk di masjid kampus ya berarti apa? Di masjid, di musola, musola salah satu fakulta, kalau kemudian tidak bisa di situ, alhamdulillah, nah, bisa masuk di musola. Kita bicarakan, ya, satu bulan sekali kita punya majlis, baru masih mahasiswa salah satu di Jakarta. Sampai kemudian kita masuk, bisa masuk di IAIN. Kita masuk di IAIN dengan kesusahan berat. Kita level pamfletnya masuk di sobek. Pamfret dan sobek, akhirnya apa? Kita masuk aja lah, ketemu sama ada seorang tokoh Muhammad di Ajaran, namanya Profesor Taat. Kita temui, kita ingin masuk dan ngaji di masjid dia aja. Setuju. Nggak ada masalah. Nggak apa-apa di sobek ini, tapi kita sudah masuk di jalannya. Sobek, ada masalah. Nanti kita bisa ngaji, tapi sekarang belum kita mulai lagi ya. Ada perbaikan masjid ya. Ya. Seperti itu kita bisa di antara teman-teman. Jadi tidak hanya mungkin diri usul ya. Atau kemudian kalau sudah mulai apa cukup eksis sendiri, nah, kemudian berbicara tentang konsep yang lainnya. Ya, kita bisa belajar ya, teman-teman seperti teman-teman ITB, nanti bisa belajar dari mereka. Teman-teman UI bisa belajar dari mereka. Teman-teman di ITS, itu semua alhamdulillah. Dan kita dapatkan apa nasabah mereka dalam dakwah sangat kuat sekali. Ya, kegiatan mereka dalam dakwah berarti kemudian tarbiyah, berdoa, kemudian apalagi dan seterusnya. Kalau kemudian itu saya manfaatkan, bisa manfaatkan. Dengan kalian tempat apa saja yang saya tahu, bisa apa. Dengan kau ya, nanti ada terimaan mahasiswa baru ketika mereka datang pulang, maka kita datang satu persatu kita kasih selebaran. Hanya insya Allah kita bisa belajar dari mereka, dari teman-teman ini. Harus bagus, jangan pernah kita menutup diri. Jangan pernah kita menutup diri. Kalau perlu kita buat mahat. Mahat ilmu, oh gak bisa ustadznya. Tapi cukup dengan hari Sabtu sama hari Ahad. Belajar bahasa Arab. Yang penting-penting itu ya, bahasa Arab. Bahasa Arab ini tak tahu sama sarafnya mungkin. Kalau perlu, ilmu hadata. Tapi semangat, walaupun orang yang datang hanya dua orang, tiga orang. Kalau kemudian istiqomah, dua orang yang jadi, masya Allah. Saya ingat dulu pada waktu sebelum adanya badan itu kita kumpulkan teman-teman mahasiswa itu, kita training bahasa Arabnya, kita training bahasa Arabnya, kita kirim ke Al-Furqan di Gresik. Setelah itu mereka jadi mental semuanya, jadi pengajar. Tapi kemudian mereka punya buku sendiri, mereka ngarang sendiri tashil ya, tashil yang bagus itu ya, itu mereka ngarang sendiri ke teman-teman mahasiswa sendiri, kemudian mereka buat modul dan seterusnya. Nah, mereka sekarang bikin apa namanya, sekarang ada sebuah, sekarang mereka mengelola teman-teman mahasiswa apa Jakarta, mengelola sekolah tinggi Islam terbuka internasional, apa namanya, tim yang ya, sekolah tinggi Islam terbuka yang apa ya, seperti sekolah apa universitas terbuka itulah, tapi Islam di sini ya. Mereka sekarang mengolah ini ya, nah, dan kemudian divisi-divisi lain, ada divisi tafsilat, ada divisi apa penerbitan. Mereka sudah berapa banyak buku yang mereka terbitkan di KTA, kemudian yang lain-lainnya. Sekarang mereka sekarang buat apa, zakat, pengumpulan zakat dan infak. Alhamdulillah cukup banyak yang mereka bisa bantu. Seperti contohnya ada sebuah madrasah mereka bantu. Jadi apa, dari infak apa masyarakat. Ya. Dengan begitu dakwah hidup. Ya, oleh sebab itu ini apa? Ini tolong ini dakwah di kampung ini di atas pundak kalian. Ustaz itu harus sebenarnya memberikan wasilah, memberikan ilmu. Ustaz punya kesibukan banyak. tidak hanya mengurusi antum saja. Antum sudah mendapatkan kuncinya, tinggal antum buka kunci tersebut, antum buka lebar-lebar pintunya, semakin banyak pintu yang kalian buka, semakin lebar pintu yang kalian buka, maka semakin banyak orang yang akhirnya dengan wasilah antum mendapatkan hidayah. Ya Allah, kita harus bilang wah, kalau karena sebab kalian, Allah SWT memberikan hidayah kepada satu orang yang lebih baik daripada aku pernah. Karena sebab kalian, karena sebab program kalian, sehingga apa? Orang-orang berikan ya, oleh sebab dari Allah, ini benar sekali. Jangan sampai kemudian rusuh yang sangat bagus ini, yang sangat diberi kuasa oleh orang lama. Ima antum berdakwah atau ambil hidayah. Ima antum bagaimana mengarahkan arus menuju kalian atau antum akan ikut arus. Ini bahaya sangat besar. Bahaya sangat besar sekali kalau antum tidak bisa. Padahal antum kuliah, menjadikan dia antum istiqomah dan apa? Sebagai seorang yang talib yang menghasilkan, yang bisa beristiqomah. Ya kalau antum sudah datang kemudian ustaz ngisi guna antum tulis sebentar, ini bukan pelajaran takdir. Pelajaran takdir itu dari awal, dasar bahasa Arab dari dasar, dasar akidah dari dasar, dasar fikih dari dasar. Sehingga ketika antum bisa beristighfar dari seorang ustaz, pada suatu saat, suatu waktu antum, anda kalau kader mahasiswa, semuanya bukan kitab, kitab asli, satu persatu mereka baca, baru saya syarah. Tidak ada kalau ceritanya saya baca. Ketika capek saya terutama kelas takhasus, semuanya bisa baca. Kelas takhasus, ada ejat, ada takhasus, ada ejat dua begini. Itu semuanya bisa baca. Baca kita mundur itu ya. Nah semuanya bisa baca. Kalau sudah masuk kelas takhasus karena apa? Setelah mereka keluar, kemudian mereka harap dari sebuah instansi begitu, kemudian nantunya suasana, mereka akan memberikan pengaruh. Berbeda kalau kemudian antum sendiri mengajar, belajar, kemudian antum tulis sudah, mungkin bukunya nggak tahu setelah itu terbawa kemana, sudah lupa semuanya. Antum setelah itu selesai kuliah, kemudian tidak tahu apa yang antum tidak kerjakan, paling harus cari teman ngaji. Dan kalau nggak dapat teman ngaji, jalannya manusia ini lemah, karena akan mengaruh. Maka antum harus apa? Bisa mengaruhi, antum dipengaruhi, akan mengaruhi. Lalu kalau cara mengaruhi, ya antum harusnya bekalnya. Berapa banyak teman? Jadi satu dulu apa? Di bidang menterinya mahat ilmi, sekarang kerja di Freeport ya. Jadi ustaz di sana. Jadi ustaz. Orang bingung, beliau itu dari Freeport. Tapi jadi ustaz di situ, jadi seksi rohaninya di Freeport kan. Jadi ustaz di sana. Ada juga teman yang di pelaku boleh juga seperti itu. Seperti itu maksudnya. Jadi dia tidak membuka apa. Mana tidak belajar bahasa Arab, ngajari orang tahsin, kemudian ngajar akidah dan seterusnya. Bisa bikin hal apa? Ini kita harapkan dari mahasiswa ketika keluar dari kuliah itu sudah siap untuk jadi seorang dai. Masya Allah kalau kemudian nanti jadi mubin atau jadi pimpinan atau kerja di sebuah instansi. Ketika berbicara, antum berbicara, antum sebutkan ayat. Ketika antum berbicara, antum sebutkan hadis. Ketika antum berbicara, antum sebutkan tentang hikmah. Ini akan bisa memberikan apa? Pengaruh pada sami'in. Kalau ustaz makruf ini, ustaz ya, pekerjaannya ngajar, ngaji gitu ya. Tapi kalau kemudian seorang insinyur, sarjana teknik, atau kemudian apa begitu, kemudian deh. Nah, seperti ada satu saudara kita, sekarang ambil S3 di menurut apa di Malaysia. Masya Allah, dia buka halal kok. Buat buka halal kok bukan main-main yang buka halal yang apa yang belajar sama dia itu dokter-dokter, semisal dia yang belum punya satu Abu Esan dia. Itu semua dokter itu belajar sama dia, belajar sama-sama dia. Nah, ngambil S3 sekarang. Halapannya dari teman-teman apa dosen seangkatan dengan dia kan loh orang ini dosen tapi dengan Karena dia tidak mahasiswa, patut belajar, akhirnya apa? Ini kita harapkan, jadi belajar kalian aja harus belajar belajar yang takdiri, belajar yang mendasar. Jadi itu mendasar untuk belajar, kemudian dari situ aku bisa beristifadah dari ilmu dasar itu, sehingga aku bisa mengembangkan diri antum. Dimana aku saat belajar, aku bisa mengembangkan diri antum dan aku bisa dakwah. Itu yang namanya belajar takdiri. Terus waktu nanti antum, ya belajar, kalau di Jogja 5 hari bisa. Kalau di sini ya cukuplah 2 hari. Sabtu sama Ahad jalan. Tidak banyak. Kalau mungkin itu yang 2 orang atau 3 orang atau 4 orang masuk. Tapi istiqomah. Istiqomah. Sampai betul-betul selesai satu kitab selesai Ustaz apa? Bacaan bahasa Arab satu kitab selesai. Sampai betul-betul mungkin bagus maknanya. Diulang lagi sampai kemudian bisa betul-betul apa? Memahami kitab langsung dari bahasanya, bukan diterjemahkan. Ya, bukan antum lihat kalau antum buka website Muslim Al-Aid ya, sana Pak. Tulisannya bagus-bagus kemudian itu dia itu apa? Alumni Mahat Ilmi, alumni Mahat Ilmi. Itu mereka nulis bukan dari pusat sembahan. Ngambilnya dari buku ahli. Karena mereka memang punya kemampuan untuk membaca dan telaah buku-buku seperti itu. Ini yang maknanya kalau diperhatikan seperti ini. Karena berbicara depan kalian ini bukan apalah untuk menunjukkan bahwa untuk berbicara seperti itu tidak. Ini berikan takdir kepada kita semua. Bukan itu bisa. Antum bisa seperti mereka, bahkan lebih daripada mereka. Tapi tolong, ini tekad ini harus dijaga. Semangatnya harus tetap dipertahankan. Dan duduk dengan para asatid yang ada di sini, masya Allah. Di sini ada Ustaz Abu Esa, Ustaz Ali, Ustaz yang lain. Belajar dari mereka. Nah, kalau perlu datang ke rumahnya, Ustaz saya mohon, saya punya apa sepekan sekali Ustaz waktunya, setengah jam atau satu jam. Ustaz, kapan waktu liburnya? Itu penting sekali. Penting sekali nanti buat markas ya, kau di Jogja itu ada sekitar 14 markas. 14 markas. Jadi markas kos-kosan ada Temia, ada Masar Albani, ada markas Mabas, ada markas MTI, ada markas Al-Kahfi, Lokman Pos, ada 14 markas. Aku juga punya markas-markas sendiri. Kalau kemudian kita hidup dalam markas seperti itu, itu bisa kita terjaga biar semua keistimewaan kita dan belajar kita. Kalau bisa kemudian diantara, oh iya enggak perlu banyak, 3 orang, 4 orang, 5 orang dalam satu rumah. Sehingga apa? Itu menjadi pusat markas dari kita teman-teman. Dalam dakwah bisa dalam surat, dakwah bisa dalam surat. Dalam kaitan dengan surat yang untuk hadapi di kampus. Nah, ini penting sekali. Kalau kemudian itu bisa bikin markas. Sehingga menjadi teman komun, apa sebagai tempat komunikasi bagi teman-teman di sini. Nanti sebentar mungkin ke Aceh atau mungkin ke belakang kemana lagi dan seterusnya. Sehingga ini akan banyak sekali manfaatnya yang dapatkan oleh sekolah mahasiswa khususnya yang menguji gitu. Tapi tolong hubungan dengan Ustaz harus dijaga. Dan minta bimbingan sama Ustaz. Ini Ustaz bagaimana? Dan kalau kemudian seperti ada daurah, ada kan daurah sendiri. Nah, dengan daurah sendiri, itu yang menangani. Dan sebenarnya Ustaz hanya datang di sini. Saya kira Ustaznya dilibatkan dalam masalah pengurusan daurah, untuk menyambut ini, itu, dan seterusnya. Nah, ini malah repot. Daurah itu jangan hanya sudah jadi apa, jadi peralatan yang tidak. Antum yang terlibat, antum yang mengadakan, antum yang jadi panitianya, antum yang komunitari dana, tidak ada masalah. Dan ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk pada kesempatan yang lain kita bisa sambung lagi. Dan insya Allah komunikasinya kalau antum tidak komunikasi dengan teman-teman, maka antum lihat dalam website teman-teman www.muslimorg.id ya. Antum bisa lihat di sana kegiatan-kegiatan mereka, antum bisa tanya kepada pada teman-teman di sana. Saya Pak Antum tahu nama saya Abu Sa'ad ya. Nanti bisa tanya saya, tolong sampaikan kepada Abu Sa'ad. dan minta modulnya tentang ini tentang itu, tidak akan ada masalah. Atau langsung pada tetap di website tersebut ya. Ya, bisa saya mungkin yang disampaikan pada kesempatan sudah ini kita cukup sukan mau berhentikan. Saya doa dan berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.